Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Khonifillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala wa qawluhu taala ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budun. Dan firman Allah taala, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas. Fa'iyaya fa'budun. Maka hanya kepadakulah hendaklah kalian beribadah. Hanya kepadakulah hendaknya kalian beribadah. Qala al-Baghawiyyu rahimahullahu ta'ala, sababu nuzuli hadhil ayati fil muslimin alladzina bimakkata lam yuhajiru. Berkata al-imamul Baghawi rahimahullahu ta'ala, sebab turunnya ayat ini adalah ditujukan kepada kaum muslimin, sebagian kaum muslimin yang tetap tinggal di Makkah dan tidak berhijrah. Nadahumullahu bismil iman. Allah memanggil mereka dengan nama iman, yaitu memanggil mereka dengan ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Waddalilu alal hijrati minas sunnah qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dalil tentang disyariatkannya hijrah dari sunnah Nabi, dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam, ya, sebagaimana yang disebutkan muallif di sini, ini adalah hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihil Jami'. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu. Tidak akan terputus hijrah sampai terputus taubat. Wala tanqati'u taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Dan tidak akan terputus taubat sampai terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Artinya, syariat hijrah tidak akan dihapuskan sampai syariat taubat dihapuskan. Dan syariat taubat dihapuskan, ya, tidak dihapuskan, syariat taubat tidak dihapuskan sampai terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Qala syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala qauluhu qala al-Baghawi. Berkata al-Imamul Baghawi, al-zahir anna syaikha rahimahullah naqala hadha 'anil Baghawi bi ma'na. Yang zahir, yang nampak bahwasanya Asy-Syaikh, yaitu Asy-Syaikh al-Muallif rahimahullah, menukil ucapan ini dari Baghawi secara makna, bukan secara lafadznya, tapi secara makna. Hadha in kana naqalahu min at-tafsir. Ini jika memang muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menukil ucapan Al-Baghawi ini dari kitab tafsirnya, yaitu Tafsirul Baghawi. Idh laysal madhkuru fi tafsiril Baghawi li hadhihi al-ayati bi hadzal lafz. Karena tidak ada disebutkan dalam kitab Tafsirul Baghawi tentang ayat ini dengan lafaz yang disebutkan oleh muallif. Jadi tidak ada di dalam kitab Tafsirul Baghawi ketika Al-Imamul Baghawi berbicara tentang ayat ini, tidak ada kata-kata yang seperti ini. Ya. Jadi kemungkinan al-muallif menukil ucapan Al-Imamul Baghawi secara makna. Wallahu ta'ala a'lam. Qawluhu, qala rahimahullah, qawluhu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, wa dhalika hina intihail amalis salih al-maqbul. Perkataan muallif sampai terbit matahari dari tempat tenggelamnya. Ya. Dan itu terjadi ketika berhentinya amalan-amalan soleh yang diterima. Ketika telah terbit matahari dari tempat tenggelamnya, amalan-amalan soleh tidak lagi diterima. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra. Hari di mana muncul sebagian dari ayat-ayat Rabbmu, la yanfa'u nafsan imanuha, di hari itu keimanan yang dimiliki oleh sebuah jiwa tidak akan bermanfaat baginya. Lam takun amanat min qabl, itu bagi jiwa-jiwa yang belum beriman sebelumnya. Ketika sudah muncul ya, ayat Allah, yaitu terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, maka jiwa-jiwa yang belum beriman sebelumnya, jika dia beriman ketika itu, tidak lagi bermanfaat keimanannya. Au kasabat fi imaniha khaira, dan tidak lagi beriman, tidak lagi bermanfaat iman yang dimiliki oleh sebuah jiwa yang sebelumnya dia tidak pernah berbuat kebaikan di dalam imannya tersebut. Qala rahimahullah, wal muradu bi ba'dil ayat huna tulu'u syamsi min maghribiha, dan yang dimaksud dengan sebagian ayat dalam ayat ini ya, yauma ya'ti ba'dul ayat ba'du ayati rabbik, yang dimaksud dengan sebagian ayat dalam ayat ini ya, sebagian ayat-ayat Allah ya, adalah tulu'u syams min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya ya. Nah, itu tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Naam, tatimmatun. Qala rahimahullah, tatimmatun, pelengkap ya. Beliau akan menyebutkan beberapa ahkam terkait dengan hijrah. Qala rahimahullah, nadhkur huna hukma safari ila biladil kufr. Kita akan sebutkan ya, di sini tentang hukum safar ke negeri kafir. Hukum safar ke negeri kafir ya. Fanaqul, qala rahimahullah, fanaqul as-safar ila biladil kuffar la yajuzu illa bi thalathati syurutin. Maka kami katakan safar ke negeri orang-orang kafir ya, tidaklah diperbolehkan kecuali dengan 3 syarat. Hukum asal safar ke negeri kafir, hukum asalnya tidak diperbolehkan kecuali jika terpenuhi 3 syarat yang akan beliau sebutkan. Asyartul awal, syarat yang pertama, ayyakuna indal insani ilmun yadfa bihi asyubuhat. Syarat yang pertama, orang yang akan safar ke negeri kafir tadi harus memiliki ilmu. Memiliki ilmu, memiliki bekal agama. Ya, yang dengan ilmu atau bekal agama yang dia miliki tersebut, dia bisa membantah dan menolak berbagai macam syubhat yang kemungkinan besar akan dia dapatkan ketika dia sampai di negeri kafir. Asyartu tsani, syarat yang kedua, ayyakuna indahu dinun yamna'uhu minasyahawat. Dia harus memiliki din, memiliki agama, memiliki prinsip, memiliki kekokohan, ya, yang dengannya dia bisa tercegah dari berbagai macam syahwat, syahwat-syahwat, ya, hawa nafsu, yang kemungkinan besar dia akan mendapatinya, ya, berbagai macam fitnah syubhat itu tersebar di negeri-negeri kafir. Maka hendaknya orang yang akan safar ke sana memiliki agama yang bisa melindunginya dari berbagai macam syahwat tersebut. Asyartu tsalits, syarat yang ketiga, ayyakuna muhtajan ila dzalik. Ayyakuna muhtajan ila dzalik. Dia memang dalam kondisi hajah untuk melakukan safar ke negeri kafir tersebut. Hajah, hajah syar'iyah, kebutuhan hajah yang memang dibenarkan secara syar'i, bukan hajah yang didasarkan pada hawa nafsunya, ya. Nanti akan beliau rinci apa atau bagaimana contoh bentuk hajah yang memang diakui secara syar'i dan mana yang bukan termasuk hajah. Qala rahimahullah, fa in lam tatim hadhihi syurut fa innahu la yajuzu safaru ila biladil kuffar. Jika tidak terpenuhi syarat-syarat di atas, maka tidak diperbolehkan safar ke negeri kafir. Lima fi dzalika minal fitnah. Kenapa? Karena padahal itu, pada safar ke negeri kafir tersebut terdapat fitnah, au khauful fitnah, atau dikhawatirkan akan timbul fitnah pada dirinya. Wa fihi ida'atul mali li'anna al-insan yunfiq amwalan katsirah fi hadhihi al-asfar. Jadi illah sebab hukum dilarangnya kaum muslimin untuk safar ke negeri kafir, ya. Yang pertama, dari penjelasan beliau bisa kita simpulkan ada dua hal. Ilah yang pertama adalah khauful fitnah, dikhawatirkan akan terjatuh pada fitnah. Dan yang kedua, idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Kenapa? Karena untuk safar ke negeri kafir itu tidak butuh harta yang sedikit, ya. Butuh harta yang banyak, membutuhkan uang yang atau dana yang besar, sehingga itu termasuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Qala rahimahullah, amma idza da'atil hajatu ila dzalik li'ilajin aw talaqqi 'ilmin la yujad fi baladihi wa kana 'indahu 'ilmun wa dinun 'ala ma wasafna fa hadza la ba'sa bihi. Adapun jika ada hajah, ada kebutuhan yang mendorongnya untuk melakukan safar ke negeri kafir, ya. Ada hajah syar'iyah, ya, yang mendorongnya untuk safar ke negeri kafir. Semisal apa? Misalnya li'ilajin, untuk berobat. Untuk berobat, ya. Au talaqqi ilmin, atau untuk mempelajari ilmu. La yujad fi baladihi, yang tidak dia dapati di negerinya, di negeri muslim, ya. Jadi ini termasuk bentuk hajah yang diakui di dalam syariat, yaitu berobat ke negeri kafir yang mana tidak ada atau tidak ditemui di negeri muslim. Atau yang kedua, mempelajari ilmu, tentunya ilmu dunia yang dimaksud di sini. Talaqi ilmin, di sini ilmu dunia. Ya. Buat apa kita belajar Islam ke negeri kafir? Ya. Yang dimaksud di sini oleh Syekh adalah talaqi ilmin ay dunyawi. Ilmu dunia yang tidak didapati di negeri muslim. Misalnya ilmu, ya apa misalnya, ilmu medis atau ilmu kedokteran. Tidak ada, belum ada di negeri muslim yang mengajarkan ilmu tersebut. Ya. Teknik pengobatan modern misalnya. Atau teknik, ya, naam yang terkait dengan ilmu duniawi yang lain. Ya. Dengan syarat tidak didapati di negeri muslim. Adapun jika ada di negeri muslim, maka naam harus ke negeri muslim. Ya. Naam. Wa kana 'indahu 'ilmun wa dinun, dan tetap dipersyaratkan dia harus memiliki ilmu dan agama sebagaimana yang telah kami sifatkan, yang kami sebutkan, maka yang seperti ini la ba'sa bihi, tidak ada masalah, ya, diizinkan baginya untuk safar ke negeri kafir. Ini diantara bentuk hajah yang dengannya diperbolehkan seseorang untuk safar ke negeri kafir. Kemudian beliau akan menyebutkan bentuk, ya, keperluan, ya, atau tujuan safar ke negeri kafir tapi tidak diizinkan secara syar'i. Apa misalnya? Qala rahimallahu wa amma safar lisiyahah. Adapun safar untuk sekedar siyahah, jalan-jalan, rekreasi, ya, refreshing, fi biladil kuffar, ke negeri kafir, fahada laisa bihajatin, ini bukan termasuk hajah, bukan termasuk kebutuhan yang dengannya seseorang diizinkan secara syar'i untuk safar ke negeri kafir, ya. Jadi bukan hajah, ini bukan tergolong hajah yang syar'iyah. Wa biimkanihi ay yadhhab ila biladin islamiyah, karena memungkinkan baginya untuk pergi ke negeri muslim, ke negeri-negeri Islam. Ya. Kenapa harus memilih negeri kafir? Toh di sana banyak negeri muslim yang bisa, ya, ditujukan untuk keperluan ini. Yuhafidh ahlahu ala sya'airil Islam. Dia tetap bisa menjaga. Yuhafidh ahlaha, yang mana dia, atau di yang mana negara tersebut menjaga orang-orang yang tinggal padanya di atas atau mengamalkan syiar-syiar Islam. Wa biladun al-an walhamdulillah, dan negara kita pun, ini yang dimaksud mungkin negara beliau, yaitu al-mamlakah al-arabiyyah as-saudiyah, sekarang negeri kita pun walhamdulillah asbahat biladan siyahiyatan fi ba'dil manatiq. Ada sebagian tempat, sebagian kota, sebagian daerah yang bisa menjadi tempat wisata. Bisa dijadikan tempat untuk rekreasi, jalan-jalan, ya, jalan-jalan. Fa bi imkanihi ay yadhhab ilaiha. Maka memungkinkan sekali seseorang untuk pergi ke tempat tersebut. Wa yaqdi zamana ijazatihi fiha, dan menghabiskan masa liburannya di tempat tersebut sehingga tidak lagi membutuhkan untuk safar ke negeri kafir, karena di negeri muslim pun telah tersedia fasilitas tersebut. Ya, kemudian beliau berbicara tentang hukum tinggal. Kalau tadi berbicara tentang hukum safar saja, hanya sekedar safar, pergi ke negeri kafir, menunaikan hajahnya, ima untuk berobat, yang memang tidak didapati di negeri muslim, atau untuk mempelajari ilmu dunia, ya, yang tidak didapati di negeri muslim, sudah selesai langsung kembali. Ya. Kalau sudah selesai hajatnya, segera kembali. Sekarang beliau berbicara tentang hukum tinggal di negeri kafir. Wa ammal iqamatu fi biladil kuffar fa inna khataraha 'azimun 'ala dinil muslim. Adapun tinggal di negeri-negeri orang kafir, maka bahayanya sangat besar, azim. Ala dinil muslim. Bahayanya sangat besar terhadap agama seorang muslim, wa akhlaqihi dan akhlaknya, wa sulukihi dan tingkah laku, perilakunya, wa adabihi dan adab-adabnya. Jadi tinggal di negeri kafir sangat berbahaya bagi agama seorang muslim, akhlaknya, perilakunya, tingkah lakunya, adabnya. Waqad syahadna wa ghairuna inhirafa katsirin mimman aqamu hunaka. Beliau berdalil dengan waqi'. Ya, beliau berdalil dengan waqi', realita yang terjadi. Waqad syahadna. Dan sungguh kami telah melihat, mendapati, dan juga selain kami, beliau sendiri mendapati dan juga orang-orang selain beliau mendapati pula, inhirafa katsirin, penyimpangan banyak dari mereka-mereka yang tinggal di negeri kafir. Faraja'u bighairi ma dhahabu bihi. Mereka kembali setelah tinggal di negeri kafir sekian waktu, setelah kembali kondisi mereka berubah. Agama mereka, ya, beliau akan jelaskan bagaimana perubahan yang terjadi pada mereka. Raja'u fusaqan. Mereka kembali, ya, setelah sekian lama tinggal di negeri kafir, mereka kembali dalam keadaan telah menjadi fusaq. Ahli fisq. Ya, orang-orang yang melakukan perbuatan fisq. Itu perbuatan-perbuatan keji, perbuatan maksiat, dosa-dosa besar, ya. Wa ba'duhum raja'u murtaddan. Bahkan sebagian mereka kembali dalam keadaan telah murtad, an dinihi, dari agamanya. Wa kafiran bihi. Kafir terhadap agamanya, terhadap Islam. Wa bisairil adyan, dan terhadap seluruh agama. Aisara mulhidan. Setelah sekian lama tinggal di negeri kafir, kembali dalam keadaan menjadi ateis, ya, menjadi ateis, kafir terhadap Islam dan seluruh agama yang ada, tidak percaya terhadap Tuhan. Wal'iyadu billah, semoga Allah melindungi kita semua. Hatta saru ilal juhud al-mutlaq, sampai-sampai mereka kembali dalam keadaan mengingkari, ya, mengingkari agama. Wal istihza bid-din, dan mereka memperolok-olok agama, wa ahli, dan orang-orang yang berpegang teguh kepada agama, mereka perolok-olok. As-sabiqin minhum wal lahiqin, yang dulu maupun yang sekarang. Wa li hadza kana yanbaghi bal yata'ayyan at-tahaffud min dhalik wa wad' asy-syurut allati tamna min al-hawi fi tilkal mahalik. Oleh karena itu sudah seharusnya, bahkan wajib untuk menjaga dari hal itu, menjaga dari kerusakan yang seperti itu, dan meletakkan syarat-syarat yang dengannya akan tercegah, ya, dari terjerumus atau terjatuh pada kebinasaan itu. Artinya harus dijelaskan apa syarat-syarat seorang diperbolehkan tinggal di negeri kafir, ya, syarat-syaratnya bagaimana, dan hal itu tujuannya adalah untuk menjaga agar jangan sampai terjerumus atau terjatuh pada kebinasaan. Qala rahimahullahu ta'ala, fal iqamatu fi biladil kufur la budda fiha min syartaini asasiyaini. Tinggal di negeri-negeri kafir haruslah terpenuhi padanya dua syarat yang mendasar. Harus terpenuhi dua syarat yang mendasar. Asyartul awal, syarat yang pertama. Amnul muqim ala dinihi bihaitsu yakunu indahu minal ilm wal iman. Wa quwwatul azimah ma yutmi'nuhu ma yutim ma yutam'inuhu 'ala tsabati 'ala dinin 'ala dinihi wal hadzar min al inhiraf waz zaik. Syarat yang pertama adalah amannya orang yang tinggal di negeri tersebut, di negeri kafir tersebut, dia aman terhadap agamanya. Dia merasa aman, ya, akan agamanya. Bihaitsu yakunu indahu minal ilm wal iman, yaitu dia memiliki ilmu dan iman, wa quwwatul azimah, dan tekad yang kuat. Ma yutam'inuhu, yang menenangkannya, ala sabat ala dini, yang membuat hatinya tenang. Dia memiliki ilmu, iman, ilmu yang bisa menjaganya dari syubhat, iman yang bisa menjaga agamanya dari syahwat. Kemudian dia memiliki tekad yang kuat, memiliki prinsip, ya, yang tidak mudah goyah, yang bisa menenangkan hatinya. Dia yakin dia akan tetap bisa sabat, istiqamah di atas agamanya. Wal hadar minal inhiraf wa zaik, dan dia yakin dia bisa menjauh, ya, bersikap hadar, waspada, menjauh dan berhati-hati dari berbagai macam inhiraf, penyimpangan, ya. Wa zaik, ya, semakna penyimpangan dan kesesatan. Wa yakuna mudmiran li'adawatil kafirin, dan dia harus tetap menyimpan rasa adawatil kafirin, menyimpan rasa permusuhan terhadap orang-orang kafir, ya, bukan kemudian kalau tinggal di negeri kafir, ya, kemudian hilang rasa permusuhannya terhadap negeri, terhadap orang-orang kafir, ya, tidak boleh. Tetap dia harus menyimpan dan memiliki rasa permusuhan terhadap orang-orang kafir, wabughdihim, dan juga membenci mereka, mubtaidan an muwalatihim, dan menjauh, jangan sampai dia terjatuh pada muwalatil kuffar, bersikap atau berloyalitas kepada orang-orang kafir. Wa mahabbatihim, cinta terhadap mereka, ya, jangan sampai. Fa inna muwalatihim wa mahabbatahum, fa inna muwalatahum wa mahabbatahum mimma yunafil iman billah, karena berloyalitas kepada mereka, kepada orang-orang kafir, dan mencintai mereka, di antara sebab yang bisa menghilangkan keimanan seseorang. Qala ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kata Allah Azza wa Jalla, la tajid, kalian tidak, engkau tidak akan mendapati, engkau tidak akan mendapati sebuah kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi mereka yuwaduna man hadallah, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah wa rasulah dan rasulnya. Jadi tidak akan engkau dapati seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi dia mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan rasulnya. Tidak akan ada yang seperti ini, ya. Jadi kalau ada orang yang mencintai orang-orang kafir, berloyalitas kepada mereka, walaupun dia mengaku cinta atau mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka pengakuannya, klaimnya atas iman tersebut dusta, pasti, ya. Nah, karena Allah telah menyebutkan, la tajid, engkau tidak akan mendapati seorang yang, sebuah kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi dia cinta terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka adalah ayah-ayahnya sendiri, ya, walaupun yang memusuhi Allah itu dan Rasulnya adalah ayah-ayah mereka sendiri, atau anak-anak mereka sendiri, atau saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai wali-wali kalian, ya. Yang dimaksud dengan wali-wali di sini adalah penolong-penolong kalian dan orang-orang yang kalian cintai. ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Adapun orang-orang kafir adalah wali bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berloyalitas kepada mereka, berloyalitas kepada orang kafir dan mencintai mereka, fa innahu minhum, maka sungguhnya dia termasuk dari bagian mereka. Ini ancaman yang keras dari Allah. Barang siapa yang berloyalitas cinta kepada orang kafir, maka Allah menggolongkannya ke dalam golongan mereka. Inna Allah la yahdil qawma al-zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Fataral ladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Dan niscaya engkau, ini khitabnya kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam, dan niscaya engkau, wahai Muhammad, akan melihat orang-orang yang ada penyakit di dalam kalbu-kalbu mereka. Ini Allah mengisyaratkan kepada kaum munafikin, kepada orang-orang munafik. Engkau akan mendapati, wahai Nabi, orang-orang yang ada penyakit di dalam kalbu-kalbu mereka, yusari'una fihim, akan bersegera untuk berloyalitas kepada orang-orang kafir. Ya. Kalau di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan kepada orang-orang Yahudi. Ya. Nah, yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Orang-orang munafik tadi yang bersegera untuk mendatangi orang-orang kafir dan berloyalitas kepada mereka. Orang-orang munafik tadi berkata, nakhsha an tusibana da'irah. Kami takut akan menimpa kami, ya, musibah, kemalangan. Ya, jadi sebab kenapa orang-orang munafik berloyalitas kepada orang-orang kafir, karena takut kalau seandainya orang-orang kafir tadi bisa mengalahkan kaum muslimin. Kalau orang-orang kafir tadi berhasil mengalahkan kaum muslimin, tentunya mereka akan mengalami kesengsaraan. Ya. Maka, ya, sebelum orang-orang kafir tadi berhasil mengalahkan kaum muslimin, mereka bersegera, orang-orang munafik tadi bersegera mendatangi orang-orang kafir tadi untuk menunjukkan loyalitas kepada mereka. Jadi kalau seandainya orang kafir memang berhasil mengalahkan kaum muslimin, mereka tidak dimusuhi. Ya, ini niat jeleknya orang-orang munafik yang Allah singkap di dalam ayat ini. Fasallahu ayyatiya bil fath. Maka Allah akan mendatangkan al-fath, kemenangan. Yang dimaksud dengan al-fath di sini adalah fathu Makkah. Au amrin min indih, atau urusan dari sisinya. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka mereka pun, orang-orang munafik, akan menyesal, ya, terhadap apa yang telah mereka sembunyikan, yaitu min muwalatihim al-kuffar. Karena mereka telah menyembunyikan loyalitas terhadap orang-orang kafir, maka mereka pun akan menyesal, ya, atas apa yang mereka sembunyikan dalam kalbunya. Karena Allah pasti akan memenangkan kaum muslimin. Naam. Qala rahimahullah wa thabata fi sahih 'anil nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan telah thabit di dalam hadis yang sahih dari Nabi, anna man ahabba qauman fa huwa minhum wa annal mar'a ma'a man ahab. Sesungguhnya barang siapa yang mencintai sebuah kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Dan sesungguhnya seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai, di dunia maupun di akhirat. Ya. Seseorang itu akan bersama orang-orang yang dicintainya, di dunia maupun di akhirat. Ya. Di dunia jelas, seseorang akan berkumpul dengan orang-orang yang dia cintai. Di akhirat pun demikian, seseorang akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dicintainya. Kalau mencintai orang-orang mukmin, maka dia akan dibangkitkan bersama kaum mukminin, dan sebaliknya, jika dia mencintai orang-orang kafir, maka akan dibangkitkan bersama mereka. Wa na'udzubillah. Wa mahabbatu a'da'illahi min a'dhami ma yakunu khataran 'alal muslim. Dan mencintai musuh-musuh Allah termasuk bahaya yang paling besar terhadap jiwa muslim, terhadap diri seorang muslim. Lianna mahabbatahum tastalzim muwafaqati muwafaqatahum. Karena mencintai orang-orang kafir, mencintai musuh-musuh Allah, konsekuensinya adalah muwafaqatahum. Dia akan berusaha untuk mencocoki mereka. Wattiba'ahum, dan berusaha untuk mengikuti mereka. Wa 'alal aw 'alal aqal adamu adamal inkar alaihim, atau minimalnya dia tidak akan mengingkari penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan yang ada pada mereka, yang ada pada orang-orang kafir tersebut. Dia tidak akan mengingkari karena sudah ada rasa cinta di dalam kalbunya. Walidzalika qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi telah bersabda, man ahabba qauman fahuwa minhum, barang siapa yang mencintai sebuah kaum maka dia termasuk ke dalam golongan kaum tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.